Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddini amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan ni'mat dan karunia-Nya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan ni'mat dan karunia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk bisa duduk dalam majlis ilmu, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca karya para ulama, yang mana majelis ilmu merupakan majelis yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, sakinah, kemudian para malaikat menaungi orang-orang yang dalam majelis ilmu. Duduk Allah Subhanahu wa taala bangga menyebutkan nama-nama mereka di depan para malaikatnya. Bahkan orang-orang yang belajar ilmu agama, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta lahitani fi jawfil ma. Orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu agama, belajar nyantri pondok, belajar duduk dalam majelis ilmu, maka la yastaghfiru lahu man fis sama, sungguh para makhluk Allah Subhanahu wa taala selain manusia akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa man fis sama, bahkan penduduk langit sekalipun, para malaikat yang mungkin bahkan tidak pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hattal haitani fi jawfil ma, sampai ikan-ikan yang berada dalam lautan pun meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu agama. Ya, mungkin kita tidak merasa, tidak merasakan efek dari doa mereka, tapi mungkin kita akan merasakannya tatkala di akhirat kelak, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait masalah menuntut ilmu agama, karena memang menuntut ilmu agama pada zaman ini, pada hari-hari seperti ini, benar-benar sangat urgen. Dari dulu memang urgen, tapi seiring dengan perkembangannya zaman, pentingnya menuntut ilmu agama ini bisa mengalahkan kewajiban jihad. Bahkan banyak di antara para ulama, semisal Syaikh Shalih Suhaimi, Shalih Utsaimi, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, kemudian Syaikh Sulaiman Ruhaili, Burun Ruhaili, Abdul Razak, dan lainnya. Banyak yang mereka mengatakan bahwa jihadul afdal fi hadzal zaman bil kitabi wal qalam. Bahwasanya jihad yang terbaik, yang baik, ya, yang utama pada zaman kita sekarang ini adalah dengan pena dan dengan buku. Fawallahi, orang-orang Yahud dan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak seberapa takut. Mungkin mereka tidak takut sama sekali tatkala kita turun, orang-orang Islam bawa senjata, bawa bendera, turun ke jalan raya, berpekik takbir di mana-mana. Orang-orang Yahudi dan Nasara melihat itu, ya, selintas, apa sih, mau ngapain? Tapi orang-orang Yahudi dan Nasara, yang membuat mereka takut itu adalah tatkala kita bersatu dalam ilmu, belajar ilmu agama. Pada zaman para sahabat, ya, zaman terbaik, karena kita akan belajar tentang sejarah para sahabat. Di zaman mereka, dengan segala keterbatasan, mungkin senjata terbatas sekali, akan tapi orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi, Persia tunduk di hadapan mereka, takut. Bukan dikarenakan karena mungkin jumlah mereka yang banyak, bukan. Bukan dikarenakan karena senjata mereka yang ada, bukan. Akan tapi karena mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman ini, di zaman yang serba fitnah, syubhat dan syahwat di mana-mana, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dari luar, dari dalam, orang-orang liberal tidak pernah henti-hentinya dan bosan menggembosi imannya orang-orang Islam. Terus dihembuskan nafas-nafas liberal dengan bungkus-bungkusnya yang indah. Kan tapi yang namanya pemahaman sampah tetap sampah di mana-mana. Liberal merupakan pemahaman sampahnya orang Islam yang tidak laku di agama lain. Mana ada agama lain menganggap bahwasanya agama Islamlah yang terbaik. Orang-orang Kristen menganggap apakah agama Islam yang terbaik? Agama Kristen yang terbaik. Orang-orang Yahudi apakah menganggap agama Kristen terbaik? Agama Yahudilah yang terbaik. Akan tapi justru malah orang Islam sendiri menganggap bahwasanya orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi juga baik. Oleh karenanya, tatkala kita belajar ilmu agama tidak lepas dari yang namanya bosan. Itu mesti ada. Berat, enggak paham pelajaran, sulit memahaminya. Itu wajar dan itu pasti ada dan kita semuanya pasti merasakan. Karena tidak ada yang namanya kun fayakun, orang belajar langsung bisa. Al-Imam Bukhari rahimahullah, apakah pernah membayangkan tatkala beliau lahir kemudian membayangkan tiba-tiba langsung jadi seperti yang kita bayangkan sekarang? Tidak pernah membayangkan. Apakah pernah membayangkan ibunya Imam Bukhari kemudian nanti anak saya akan menjadi orang yang besar, yang hafal hadis dan sebagainya? Tidak pernah. Akan tapi karena kesungguhan mereka dalam belajar dan mungkin dan bahkan banyak rintangan yang mereka hadapi. Semisal kita belajar pasti rintangannya ada aja. Akan tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Wa man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'al jahlu tula hayatih." Barang siapa yang mungkin enggan atau tidak mau atau bahkan bosan dan menyerah merasakan pahitnya belajar. Gak paham-paham dibaca. Belajar nahwu apa, isim-isim terus. Sorof, fa'ala yaf'ulu terus di mana-mana. Tidak mau merasakan hal seperti itu, sulit apa, gak paham. Maka mungkin bisa jadi dengan nyerahnya tersebut akan menelan pahitnya kebodohan selama hidupnya. Kita tidak tahu, mungkin bisa jadi dengan suatu yang kita tidak pahami tersebut justru malah menjadi suatu hal yang paling nempel sampai akhir hayat kita dalam belajar. Itu mungkin mukadimah ya terkait masalah thalabul ilmi, karena memang di zaman sekarang wallahi thalabul ilmi hajah masa. Untuk ilmu agama merupakan suatu hal yang harus kita semarakkan di zaman kita sekarang ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Sebab yang kelima diantara sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qiratu siratus salaf hadhil ummah, membaca sejarah, membaca biografi, sepak terjang orang-orang salaf di umat ini. Tidak hanya mencakup rasul, akan tapi mencakup nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa yakfi fi hadha bayani fadlihim, dan cukup untuk menjelaskan tentang keutamaan mereka, yaitu para nabi, para sahabat dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan untuk manusia. Para sahabat, ya, bahkan di antara sekian banyak orang Allah subhanahu wa ta'ala pilih di antara sekian banyak makhluknya manusia-manusia terbaik untuk bisa bersama Nabi SAW. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilih orang-orang yang sembarangan, karena memang ilmu ini merupakan, risalah ini merupakan risalah yang agung, yang tidak mungkin sembarangan orang bisa membawa risalah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala sudah persiapkan dengan ditunjuknya para sahabat sebagai orang-orang yang akan terus meneruskan dakwah Nabi SAW. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilih orang seperti Abu Jahal, meskipun Abu Jahal memiliki kekerabatan dengan Nabi SAW. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala pilih siapa para sahabatnya? Bilal, yang mungkin tidak ada nasab sama sekali, bahkan dari Habasyah sebagai budak lagi. Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilih Abu Lahab sebagai penerus risalah, Padahal mungkin bisa dikatakan Abu Lahablah orang yang paling berhak membawa dakwahnya Nabi, karena memang Abu Lahab itu pamannya Nabi sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak memilih orang-orang kafir yang lainnya sebagai pembawa risalah ini. Akan tapi Allah hanya memilih orang-orang yang benar-benar ikhlas, orang-orang yang benar-benar bisa membawa risalah ini untuk disampaikan kepada umat yang lainnya, yaitu para sahabat. Salman Al-Farisi, orang Persia, jauh dari bangsa Arab. Akan tapi Allah pilih dia untuk bisa membawa risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwasannya hidayah itu tidak terpaut sama sekali dengan nasab. Tidak ada hubungan sama sekali dengan nasab. Yang namanya hidayah murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab sebagai orang terdekat Nabi punya paman namanya Abu Lahab. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru malah memilih Bilal, memilih Salman Al-Farisi, memilih Abu Hurairah dan lain-lainnya, menandakan bahwasanya hidayah serta-merta bukan karena nasab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man battaa bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya lambat, amalannya kecil, amalannya rendah, maka nasab sama sekali tidak akan pernah mempercepat amalan tersebut. Mau antum keturunan Ningrat, mau antum keturunan siapapun, tetap patokannya pada sebuah amalan. Mau antum keturunannya Nabi, mau antum keturunannya Abu Bakar, mau antum keturunannya Uthman, Umar, Ali, tetap saja, tetap semuanya kembali kepada sebuah amalan. Abu Lahab orang paling terdekat dengan Nabi, tapi justru malah kekerabatan tidak membawakan ia kepada sebuah hidayah. Abu Talib, orang yang mungkin memberikan seluruh apa yang ia miliki, bahkan dari sebuah jabatannya, untuk menolong Nabi, untuk menolong ponakannya, tapi justru malah tidak membawa Abu Talib tersebut kepada sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di sini kita pelajari bahwasanya yang namanya para sahabat benar-benar murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terpaut nasab dan sebagainya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan barometer kebaikan dari seorang hamba adalah pada amalannya, bukan nasabnya. Kemudian, wal ma'na annahum khairul umam, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik kelompok yang dikeluarkan untuk manusia, adalah bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Kalau sudah baik, pastinya dijadikan barometer tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah baik, pasti Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfa'un nasi linnas, dan mereka para sahabat adalah generasi yang paling bermanfaat kepada generasi yang lainnya. Keberadaan mereka itu penuh dengan pengorbanan. Bagaimana mereka merasakan awal-awal ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seperti semisal Suhaib Ar-Rumi, ya, seorang yang ajam, bukan orang Arab, datang dari Romawi ingin berdagang ke kota Mekah. Berdagang di kota Mekah, sukses di kota Mekah. Ya. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwasanya si Suhaib Ar-Rumi ini menjualkan barang-barang yang tidak ada di kota Mekah tatkala itu. Sukses orang Suhaib Ar-Rumi. Tapi tatkala mendengar kabar bahwasanya diperintahkan untuk hijrah, ya, diperintahkan untuk hijrah, Suhaib Ar-Rumi ini tidak serta-merta terus lolos begitu saja. Tatkala ingin keluar dari pintu gerbangnya Mekah, dicegat. Kemana tuh? Mau hijrah ke Madinah. Bawa barang banyak, barang dagangannya selama ini di kota Mekah. Kemudian dikatakan kepada Suhaib Ar-Rumi ini, enak sekali kamu datang dari Romawi dalam keadaan miskin, di Mekah jadi saudagar kaya raya, di negeri orang kamu kaya raya, kemudian kamu pergi dari sini bawa harta kamu, nggak boleh, taruh di sini. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi tersebut bawa cuman beberapa keping emas untuk menjadi perbekalan dia berangkat ke kota Madinah. Orang-orang Mekah enggak selugu itu ternyata. Dijemput Suhaib Ar-Rumi ini. Jadi orang-orang Mekah itu mereka menjaga orang-orang biar enggak hijrah di pintu gerbang Mekah, kemudian mereka menyebarkan pasukan mereka di daerah pedalaman-pedalaman. Kalau ada orang-orang yang lolos ingin hijrah ke Madinah, dicegat, dirampok, diambil lagi hartanya. Suhaib Ar-Rumi sudah hartanya habis ditaruh di Mekah, diambil oleh orang-orang Mekah, kemudian dia berangkat lewat pedalaman-pedalaman kota Mekah menuju Madinah, hartanya malah diambil, yang ia bawa itu diambil sama orang-orang Quraisy. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan mereka yang sedemikian besar, ya, bahkan ada di antara mereka yang disiksa dikarenakan menjaga agama ini. Dikarenakan menjaga dengan harapannya orang-orang yang datang setelah mereka juga merasakan apa yang mereka rasakan tentang agama Islam. Bahkan ada di antara mereka yang satu keluarga semuanya disiksa. Mungkin kita tahu bahwasanya ada keluarganya Ammar bin Yasir. Memiliki ayah namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Yasir ini disiksa. Ya karena memang mereka dari keluarga yang miskin. Ditindas habis-habisan orang miskin tatkala di Mekah. Karena memang kebanyakan orang-orang yang masuk Islam itu dari kalangan orang-orang miskin. Mereka enggak memiliki apa-apa. Ya, orang-orang yang paling enggan masuk Islam adalah dari kalangan orang-orang yang kaya, gengsi. Masuk Islam, masa saya mau temenan sama orang-orang yang miskin sama Muhammad? Enggak mau mereka. Akhirnya yang banyak masuk dalam agama Islam adalah orang-orang dari kalangan orang-orang miskin. Bahkan sampainya si ibunya Ammar ini, ya, bahkan ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal karena menolak mengatakan bahwasannya menjelek-jelekan Muhammad, menolak si Sumayyah ini untuk menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah bahwasanya Lata dan Uzza adalah Tuhan, ditolak oleh si Sumayyah, kemudian dibunuh oleh Abu Jahal sebagai orang yang mati syahid pertama kali dalam Islam. Itulah perjuangan mereka. Gimana kita bisa mendapati kisah-kisah mereka dalam sejarah, dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim, dari riwayat sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati al-qarnu alladhi bu'ithtu fih. Sebaik-baik qarn, sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku diutus dengan mereka, yaitu para sahabat. Sudah mutlak itu, generasi para sahabat adalah generasi yang paling terbaik. Terbaik di sini mungkin kita melihat sejarah mereka kok serba kekurangan, serba keterbatasan, harta juga tidak punya. Terbaik dari mana? Terbaik dalam iman, dalam amalan salih mereka. Thummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Karena memang generasi yang datang setelahnya itu pasti tidak lebih baik daripada generasi yang awal. Itu terus akan terjadi. Generasi yang setelahnya lebih jelek daripada generasi yang pertama. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala ya'ti zaman wala ya'ti qaumun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidak datang suatu zaman, suatu kaum, suatu generasi kecuali pasti menjadi generasi yang lebih kurang sempurna daripada generasi yang awal. Kemudian faman ta'ammala hala haula'il akhyar wa qara'a siyarahum wa 'arafa mahasinahum. Barang siapa yang mempelajari, merenungi tentang keadaan mereka dengan segala keterbatasan harta, ya, dengan segala keinginan mereka berat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qara'a siyarahum wa 'arafa mahasinahum wa ta'ammal ma kanu 'alaihi min khuluqin 'adzim wa ta'assibir rasul sallallahu alaihi wasallam al-karim. Orang siapa yang terus belajar, karena memang pelajaran itu tidak hanya berkutik dalam masalah akidah saja. Pelajaran itu banyak. Ada fikih, akidah, sirah, tazkiyatun nufus. Nah, kita bisa mendapatkan pelajaran seperti ini mungkin tidak dalam masalah bab akidah. Tapi kita bisa dapati dalam pelajaran sirah atau sejarah. Oleh karenanya pelajaran sirah dan sejarah itu penting sekali. Ya. Karena banyak orang menyangka bahwasanya karena pelajaran sejarah akhirnya tidak dipelajari. Karena pelajaran sirah Rasul tidak dipelajari. Padahal disitulah letak ya faedah yang sangat banyak dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Wa ta'ahhada lil iman wa khaufin minadh dhunubi wal ma'asi. Dengan kita mempelajari sirah mereka, kita akan mengetahui betapa iman itu sangat menancap di hati para sahabat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala misalnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau melarang pensyariatan minum khamr untuk kalangan orang-orang Arab. Lihat bagaimana agama Islam itu adalah agama yang serba proses, serba bertahap. Allah Subhanahu wa taala saja itu bertahap dalam memberikan hidayah kepada hambanya melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah pensyariatan khamr, lihat bagaimana iman mereka itu dimulai dari suatu hal yang tidak ada langsung jadi mereka seperti itu. Butuh proses. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin mengharamkan khamr kepada orang-orang Arab, yang mana orang-orang Arab ini merupakan generasi bangsa yang suka sekali sama minum khamr. Bahkan khamr ini menjadi salah satu minuman suguhannya orang bertamu. Bukan air putih, bukan apa. Khamr ini sudah menjadi taraf suguhan untuk orang-orang yang datang bertamu. Dijual di mana-mana. Dekat sekali orang-orang Arab yang namanya khamr. Ya. Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, pensyariatan pengharaman khamr ini melalui tiga tahap. Yang pertama, ayat yang pertama kali turun kepada mereka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, wahai Muhammad, tentang masalah khamr. Katakan kepada mereka bahwasanya dalam masalah khamr dan maisir, khamr oplosan, itu ada sebuah dosa. Ya. Wa manafi'un linnas. Dalam masalah khamr ini juga ada manfaatnya buat manusia. Jadi enggak serta-merta dilarang. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, rusaknya, mudaratnya lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi disuruh berpikir orang-orang Quraisy ini. Enggak apa-apa, ada minum khamr enggak apa-apa. Tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Oh, berarti masih boleh minum khamr. Proses lagi, bertahap. Mulai dikit-dikit menyatakan dalam hatinya, "Oh, khamr ini ada bahayanya. Tapi ada baiknya juga." Tapi kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kemudian Umar itu, tatkala itu yang imannya sudah memang benar-benar menancap si Umar ini. "Ya Rasulullah, bayanna an hukmil khamri fa innal khamra yudhibul mala wal aqla." Ya Rasulullah, jelaskan secara jelas khamr ini, karena khamr ini menghilangkan harta dan akal kita. Si Umar kan beda dengan para sahabat yang lainnya, yang benar-benar imannya sudah menancap si Umar ini semenjak awal masuk Islam. Umar menyangka kok hukumnya ini masih ngambang gitu loh. Paham ya maksudnya, nah? Si Umar ini menyangka bahwasanya hukum khamr ini kok dikatakan haram ya enggak juga, halal secara total ya enggak juga. Si Umar ini gergetan. Tapi Nabi SAW tunggu, sabar, proses dalam dakwah. Kemudian turun ayat yang lainnya. Kemudian ayat tersebut mengatakan, "La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu." Ya, jangan engkau mendekati salat tatkala engkau dalam keadaan mabuk. Sehingga terbentuk dalam pikirannya orang-orang Quraisy, oh berarti kalau mendekati sholat jangan minum khamr. Lebih dipersempit lagi. Yang awalnya minum terus karena ada kebaikannya, di tahap setelahnya dipersempit. Oh, kalau mendekati sholat gak boleh minum. Berarti kalau minum jauh-jauh dari sholat. Sehingga minumnya mereka kapan? setelah subuh, setelah duhur, sama setelah isya. Setelah maghrib enggak minum. Ada di antara mereka, kayak kalau terlalu banyak kayaknya, kalau saya minum habis duhur terlalu banyak bisa jadi enggak sholat asar, karena mendekati asar mungkin bisa jadi masih mabuk. Sehingga di antara mereka enggak minum habis maghrib sama enggak minum habis duhur, tapi minum habis subuh sama minum habis isya. Persempit lagi. Kemudian setelah mereka sudah mulai menyesuaikan dengan pensyariatan khomer tersebut, karena memang berat dipisah khomer dari bangsa Arab kala itu. Yakin kalau misalnya langsung diharamkan, plus kabur semuanya orang-orang Arab, nggak ada yang masuk Islam. Kemudian di tatkala itu Umar masih mengatakan, ya Rasulullah, bayyinna hukmal khomri, fa innal khomra yudhibul mala wal aqla. Ya Rasulullah, ini masih ngambang ini. Hukum ini masih ngambang. Sampaikan kepada kita hukum yang jelas, karena memang khomer ini menghilangkan akal dan menghilangkan harta tatkala zaman itu. Kemudian turunlah ayat, innamal khomru wal maisru wal ansabu wal azlam wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Bahwasanya khomer, judi dan sebagainya itu merupakan rijs, merupakan amalan yang najis, merupakan amalan yang tidak layak dilakukan. Min amali syaitan, termasuk dari amalan-amalan para syaitan. Tatkala itu iman para sahabat sudah menancap. Tatkala mendengar ayat tersebut sudah siap mereka. Sehingga diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kota Madinah, yang mungkin mereka itu menyuplai atau menyimpan ya khamr itu dalam rumah-rumah mereka. Banjir kota Madinah dengan khamr, dituang semuanya khamr. Bahkan sahabat Anas tatkala itu berada di rumah salah seorang sahabat bertamu ke sana. Ada di antara para sahabat itu yang keliling kota Madinah membacakan ayat tadi. Sontak Anas langsung, tatkala itu sedang disuguhi ada tamu ya, disuguhi khamr. Kemudian Anas pun mengambil khamr tersebut dan membuang khamr tadi. Sehingga mereka menjadi generasi yang benar-benar imannya itu menancap dalam hati. Tatkala Nabi SAW perintahkan kepada mereka untuk sholat, untuk ini, untuk itu, tidak ada di antara mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, ini hukumnya apa ya? Apakah sunnah saja ataukah wajib? Tapi Nabi SAW juga menjelaskan, kerjakan masalah ini. Tapi tidak ada di antara mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, ini sunnah atau wajib? Sunnah. Oh ya sunnah, biarkan aja lah. Seperti itu. Padahal disebutkan dalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, hum ya'maluna sunnah li ajli annaha sunnah, wa nahnu natruku sunnah li ajli annaha sunnah. Para sahabat dulu, para ulama dahulu mengerjakan amalan sunnah tadi karena itu sunnah. Dan pada zaman kita sekarang kita meninggalkan sebuah amalan karena itu sunnah. Allah sunnah aja. Enggak usah dikerjakan juga enggak apa-apa. Oleh karenanya iman kita dengan iman mereka itu beda. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah syair Arab, tatkala menceritakan kisah para sahabat, ditimpali, jangan engkau bandingkan antara orang yang merangkak dan orang yang berlari. Mereka adalah orang-orang yang berlari, sedangkan kita mungkin masih sama, kita semua masih merangkak dalam syariat Islam. Faman ta'ammala haula'i al-akhyar. Kemudian wahadrun minar riya iwan nifaq. Bagaimana mereka itu adalah orang-orang yang selalu berhati-hati dalam masalah riya dan nifaq, kemunafikan, riya, ya. Wa ikbalin ala ta'ah, dan mereka adalah generasi yang selalu totalitas dalam menerima sebuah ketaatan. Bahkan disebutkan juga dalam kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ada salah seorang sahabiat yang minta fatwa kepada Aisyah, mengatakan, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kenapa kok kita itu tatkala haid perempuan kita itu diperintahkan untuk tidak mengqadha salat? Ya kan, karena orang haid tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kemudian Aisyah menjawab, apa? Aharuriyatun anti. Apakah Anda itu orang haruri? Haruri itu nama sebuah tempat yang menjadi markasnya orang-orang Khawarij tatkala itu. Apakah Anda orang-orang Khawarij yang selalu mendebat hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan, tidak, saya hanya bertanya masalah, bertanya saja, belajar saja. Kemudian Aisyah menjelaskan bahwasanya dahulu umirna bitarkis shalah wala nu'mar bi qada'is shalah. Dulu kita diperintahkan untuk meninggalkan salat tapi tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Wasiddati ta'budihim lillah, yang mereka merupakan orang-orang yang semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hirsihim ala ta'ati, bersemangat untuk mengerjakan ketaatan. Wa iraduhum 'anid dunya al-faniyah, mereka berusaha berpaling dari dunia yang fana ini. Mereka tahu bahwasanya dunia ini akan habis, tidak ada yang abadi dalam dunia. Oleh karenanya mereka mengambil dunia hanya secukupnya saja, ya. Kemudian mereka itu adalah generasi yang wa ikbalihim 'alal akhiratil baqiyah, berusaha mempersiapkan untuk kehidupan akhirat yang lebih kekal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu merupakan kampung yang lebih baik dan lebih kekal. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, pernah 30 hari di rumahnya Nabi itu tidak keluar asap. Tidak keluar asap. Zaman dahulu orang mau manggang roti itu harus dengan api. Tepung diadon jadi roti dengan api. Nah, di zamannya Nabi tatkala itu pernah 30 hari Nabi tidak pernah keluar asap dalam rumahnya. Bahkan tatkala ada para sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, aku lapar ya Rasulullah. Enggak pernah makan. Sudah enggak makan 2 hari. Ini ada batu, diganjal batu 1." Kemudian Nabi menampakkan, "Ini saya juga diganjal batu 2 malahan Rasul sallallahu alaihi wasallam." Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah istrinya, "Ada makanan?" "Enggak ada ya Rasulullah." "Ya sudah kalau begitu saya berpuasa." Oleh karenanya sangat wajar tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan mursalin, sebaik nabi dan para rasul, ya. Beliau menjadi sayyidnya para nabi dan para rasul karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan khususan kepada beliau. Kemudian fa innahu sayakifu min khilali hadha ta'ammul wan nadhar ala jamal min al mahasin wa kathir minan nu'ud wal khilal ma yad'u ila sidqi ta'assibihim. Dengan kita mempelajari, ya, membaca, kita akan semakin serius dan benar-benar bersungguh-sungguh dalam meneladani mereka. Karena dengan cinta itu tadi, dengan kita membaca akan tumbuh namanya cinta. Wa man ahabba syai'an katsura dzikru, barang siapa yang cinta terhadap sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya. Ya, karena cinta tidak hanya pengakuan saja. Kita cinta Nabi tidak hanya pengakuan saja, harus butuh amalan. Lihat amalan kita apakah sesuai dengan contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Tatkala kita mengaku cinta tapi amalan kita enggak sama, berarti cinta kita cinta yang dusta. Tatkala kita cinta kepada Nabi, berusaha mencocoki bagaimana salatnya Nabi. Tatkala cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata tutur katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In lam takunu mithlahum fatashabbahu, inna tashabbuha bil kirami falahu. Jikalau kita belum bisa seperti mereka, ya setidaknya menyerupailah. Kita tidak bisa seperti para sahabat yang mungkin sholatnya mereka itu masya Allah. Kita mungkin tidak bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sholat sampai bengkak kakinya. Kita mungkin tidak bisa seperti Rasul yang mungkin, yang bahkan tidak ada api dalam waktu 1 bulan. Tetapi kita menyerupai mereka, berusaha mengikuti mereka. Karena menyerupai orang-orang soleh itu adalah sebuah keberuntungan. Karena apa efeknya nanti? Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Yusharun nasi yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Para manusia nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Tatkala cinta kita kepada Rasul, maka justru akan kita dikumpulkan bersama Rasul. Dan surganya bukan surga yang di bawah, tapi surga yang di Firdaus yang paling atas. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam diletakkan di beliau di surga Firdaus. Tatkala kita mencintai dengan cinta yang salah dan kepada objek yang salah, maka akan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang salah pula dalam idola kita. Kemudian wa mahabbati tahalli bi nuhutihim, dan cinta untuk selalu menyesuaikan ya dengan sifat-sifat mereka. Fadzakaruhum yudzakiru billah, fadzikruhum yudzakiru billah, dengan ingat kepada mereka ingat juga kepada Allah. Wa ta'ammala ahwalihim yuqawwil iman wa yujallil fu'uda wa yujallil fu'ad. Wa ta'ammal ahwalihim, dengan mempelajari kisah-kisah mereka, yuqawwil iman wa yujallil fu'ad, dan akan menguatkan hati pula. Dalam sebuah ungkapan syair pernah dikatakan, karir alayya hadithuhum ya hadi fa hadithuhum yajlil fu'ad as-sadih. Karir alayya, ulangi terus cerita mereka itu kepada saya wahai hadi, salah seorang nama tabi'in. Fa hadithuhum yajlil fu'ad as-sadih, cerita mereka itu akan memberikan secercah pengharapan yang besar dan cinta yang besar kepada hati yang kosong ini. Yaitu diantara kisah-kisah yang berkaitan tentang masalah ulama salafus salih, para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inti dari pembahasan yang kita sampaikan, bahwasanya sebab meningkatkan iman itu banyak. Dan tatkala iman itu sudah naik, kita akan merasakan kita semangat dalam ibadah. Tapi tatkala kita merasakan kita malas dalam ibadah, itu berarti iman kita lagi kendor. Nah, tata caranya, diantara salah satu cara meningkatkan iman tersebut adalah dengan membaca kisah-kisah mereka. Membaca, terutama yang hobi baca, manfaatkan membaca kisah-kisah para ulama. Sehingga dengan membaca tersebut akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara para sahabat itu ya, kuatnya iman mereka disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kekhawatiran mereka terhadap akhir zaman. Kembali kepada masalah thalabul ilmi, diriwayatkan dalam sebuah riwayat dari hadis Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja para umat manusia, al-yahud wan nasara, mengerumuni kalian, kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang itu mengerumuni nampan. Kalau kita makan nampan, pakai nampan, berkerumun kan? Seperti itulah gambaran yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan antara kehidupan para sahabat dan kehidupan akhir zaman. Kama tada'al aqlatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang makan di nampan itu mengerumuni nampannya. Kemudian para sahabat heran karena mungkin mereka imannya sudah tinggi, sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang Yahud dan Nasara kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, apa karena jumlah kita sedikit terkala itu?" Padahal zaman kita sekarang ini, para sahabat, semuanya ada. Meskipun kita sedikit, kita bisa. Kok bisa dikerubung? Orang zaman kita aja, orang Yahudi dan sama Nasrani tunduk sama kita. Kok bisa dikerubung? Apa karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bal antum yawma idin kathir, jumlah kalian tatkala itu banyak sekali, mayoritas. Walakinnakum ghudza ka ghudza isail, akan tapi kalian, kita zaman ini seperti buih, busa. Ke utara angin, busa ikut ke utara. Ke selatan ikut ke selatan. Walayanzi'annallaha min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut rasa takut yang dihinggapi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para musuh kalian zaman sekarang, Allah akan cabut nanti akhir zaman. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak takut lagi kepada kita. Kemudian walayu'tiyanna ala qulubi aduwikumul wahn. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hati kalian al-wahn. Para sahabat heran, al-wahn apa itu? Tidak ada dalam kamus bahasa Arab tatkala itu. Pemal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahn? Al wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Gimana biar enggak cinta dunia dan takut mati? Belajar kisahnya para sahabat. Dengan mempelajari kisah mereka, insyaallah kita berusaha, kita sama-sama belajar Kita sama-sama thalabul ilmi. Tugas thalabul ilmi bukan hanya sebatas bagi yang belajar saja. Semua tugas thalabul ilmi merata. Mau siapa saja, mau para asatidah, masyayikh, tetap tugas mereka adalah menuntut ilmu agama. Karena memang Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Bagi setiap muslim wajib belajar. Dan al-muslim di situ disebutkan dalam sighah nakirah, bukan ma'rifat. Jadi semua muslim wajib belajar. Disebutkan di situ dalam sighah nakirah, bukan ma'rifat. Adzan dulu aja, kita lanjutkan sebentar. Lanjutkan sedikit yang akan menjadi penghujung dari pembahasan kita, yang insyaallah subhanahu wa taala pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada perangkuman sebab yang kedua tentang bertambahnya iman. Wa mawdu ta'ammul bahthi fi siril akhbar haula'i akhyar. Bahwasanya kitab yang dibahas tentang kisah-kisah mereka itu bukan semua kitab. Jadi mungkin kitab tauhid tidak membahas tentang kisah-kisahnya para sahabat dan sebagainya. Kitab fikih juga mungkin tidak, ya. Kitab faraid apalagi tidak. Tapi yang membahas kitab yang membahas tentang kisah-kisah mereka adalah kutubut tarikh yang pertama. Kitab-kitab sejarah itu ada kisah-kisahnya para sahabat, mesti ada. Wasiyar wazuhud, dan kitab-kitab sirah dan kitab-kitab yang berbicara masalah zuhud, tentang masalah tazkiyatun nufus. Kemudian warraqaik wal wara, kitab-kitab raqaik, kitab-kitab yang masuk dalam masalah tazkiyatun nufus juga. Wal istifadah mimma sahha minha, ya, dan mengambil faedah dari apa yang sahih dari kisah mereka. Karena banyak juga kisah-kisah dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para sahabat yang mungkin kisah tersebut tidak sahih dari segi riwayat. Tatkala kita belajar mempelajari kisah mereka, tetap kita harus mempertanyakan dari segi riwayat sahih ataukah tidak. Karena di zaman setelah tabi'ut tabi'in itu sudah mulai banyak berseliweran kisah-kisah palsu. Sudah banyak sekali. Hadis-hadis palsu sudah banyak. Bahkan di antara salah satu contoh dalam mustalahul hadis tentang hadis maudhu adalah man akala badinjan dakhala jannah. Barang siapa yang makan terong masuk surga. Itu di antara salah satu hadis palsu yang banyak berseliweran setelah zamannya tabi'ut tabi'in. Kemudian yurithu sahibahu fisna tashabbu biha ula. Ya, kitab kitab tadi adalah tarikh syiar dan tetap kita merujuk kepada sanad yang sahih. Karena al-asanid ansabul kutub, sanad itu merupakan nasabnya kitab. Tatkala kitab tidak ada sanadnya, jalur riwayatnya, maka seakan kitab tersebut tidak memiliki sebuah nasab dari kitab yang tadi. Kemudian fahada yubayinu aham min tatafakkur wa ta'ammul fi ayati lahi makhluqatihi. Wasai ini merupakan ya pembahasan yang setelahnya nanti membahas masalah ta'ammul fi ayati lahi kauniyah, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah ayat-ayat yang kauniyah berupa rupa makhluknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa terus belajar mendalami ilmu agama ya dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Mungkin di antara kita faktor usia, faktor waktu, sibuk, ya kita bisanya saja. Akan tapi jangan sampai tidak sama sekali. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Wa man talabal 'ula bi ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali." Barang siapa yang menginginkan sebuah kebaikan, ilmu agama, kesuksesan dunia bahkan akhirat min ghairi kaddin, tanpa ada usaha, tanpa bergerak, tanpa belajar, adha'al umra fi talabil muhali, seakan dia telah menelantarkan umurnya pada suatu hal yang mustahil. Kemudian pernah mengatakan juga, "Wa man talabal 'uluma bi ghairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurab." Barang siapa yang menginginkan ilmu yang banyak, biasanya santri pingin langsung pinter, pingin langsung jadi syekh, pingin langsung jadi alamah ulama, tapi enggak pernah belajar, sayudrikuha idza syabal ghurab, dia akan mendapati dirinya atau dia akan mendapati ilmunya tatkala burung gagak sudah beruban. Gak mungkin bisa kalau gak belajar. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, salah satu ulama Andalus, pernah mengatakan, "Munaya minad dunya ulumun abuthuha wa ansuruha bainal ma'adiri wal mahadir, ulumun wa ansuruha bainal madaini wal mahadir, du'aun ilal qur'ani was sunan allati tatana sarijalun tikruha fil mahadir." Cita-citaku di dunia ini enggak banyak. Ibnu Hazm, salah satu ulama Andalus, ulama Spanyol tatkala itu, pernah mengatakan, "Cita-cita saya di dunia ini cuma untuk menyebarkan ilmu agama aja. Wa ansuruha bainal qura wal mahadir, yang saya sebarkan di seluk-beluk kota Spanyol, baik desa-desanya maupun perkotaannya." Apakah ilmunya? Du'aun ilal Qur'ani was sunan allati, berdakwah kepada Al-Qur'an dan sunnah. Tatanasa rijalun dzikruha fil mahadir, yang tatkala itu pada zaman itu banyak di antara orang-orang yang sudah melupakan dakwah untuk berdakwah kepada Al-Qur'an dan sunnah. Di zamannya Imam Ibnu Hazm sudah banyak yang lupa, terutama pada zaman kita sekarang. Terutama pada zaman Ibnu Hazm itu kan sudah banyak orang-orang muslim yang terpengaruh dalam segi filsafat, filsuf orang-orang Yunani, sehingga mereka lupa untuk belajar Al-Quran dan hadis dan lebih menyibukkan tentang ilmu-ilmu ahli kalam, filsafat dan sebagainya. Hada wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.